Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, nabina Muhammad ibni Abdullah, wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai pada ayat 102 dari surah Al-Baqarah. Hampir sepertiga surat Al-Baqarah sudah kita kaji. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini menambah wawasan kita dan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakain bibabila Harut wa Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itulah mengajarkan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Pendengar yang dimuliakan Allah, bila pada ayat lalu bangsa Yahudi, umat Yahudi membuang ajaran Taurat, kitab suci, maka di sini ditemukan jawabannya, yaitu mengambil ajaran setan. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, ketika seseorang itu jauh dari manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia dekat dengan manhaj setan. Dan itulah yang disebutkan Allah pada ayat 102, wattaba'u ma tatlus syaiton. Mereka mengikuti langkah-langkah setan dan mengikuti apa yang dilantunkan oleh setan berupa sihir. Pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabiullah yang memiliki kekayaan dan kerajaan yang begitu luasnya, sampai memiliki jin dan tentara dari manusia. Tetapi satu yang perlu dicatat, bahwa Nabi Sulaiman tidak pernah kufur. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan ilmu sihir. Sebagaimana kita ketahui juga, pada zaman Nabi Musa alaihissalam ditemukan banyak sekali para ahli sihir. Tetapi mukjizat Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir. Dia merupakan kekuatan yang diberikan Allah untuknya untuk menghadapi kaum sihir. Jadi mukjizat Nabi Musa menyerupai sihir tapi bukan sihir, karena dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sihir datangnya dari setan. Kemudian disebutkan walakinnasyayatina kafaru. Setanlah yang mengajarkan sihir. Jadi kalau ada ilmu sihir itu dari setan. Satu hal yang dicatat, wa yu'allimunan nasa sihra. Manusia belajar dari setan, dan setan berbentuk manusia ini pun akhirnya mengajarkan kepada setan muda, kepada manusia muda lagi, yang akhirnya juga berubah menjadi setan manusia. Begitulah rentetannya. Menurut informasi bahwa pengajaran pertama kali sihir dimulai di Babilonia, di Babil, oleh dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mencoba menyucikan kedua malaikat ini, bahwa malaikat kapan dimanapun dia berada tetaplah suci. Harut dan Marut adalah dua malaikat Allah yang suci. Kenapa dia mengajarkan manusia suatu hal yang berbahaya? Itu karena dia sudah lagi bukan berbentuk malaikat yang hakiki. Ketika dia turun, dia sudah memiliki nafsu, maka pada waktu itu sudah menjadi manusia. Tetapi ketika dia menjadi malaikat, maka malaikat tetaplah suci. Ketika dia sudah memiliki interest, maka dia sudah bukan lagi hakikatnya malaikat. Wa yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sebelum mengajarkan manusia tentang sihir, dia harus berkata terlebih dahulu bahwa sihir tidak lepas dari fitnah, ujian, bahaya. Walaupun ada segi positifnya, tetapi yang namanya pisau tetaplah tidak boleh dibawa kemana-mana untuk menunjukkan kehebatannya. Begitulah hakikat sihir. Walaupun ada mungkin segi positifnya, tetapi dia adalah ujian yang apabila tidak dicermati akan menimbulkan malapetaka dan bahaya. Maka disebutkan ayat selanjutnya, fala takfur. Sihir identik dengan kekufuran. Karena apa? Orang yang menguasai sihir akan merasa besar kepala dan akhirnya melupakan kuasa Tuhan pada dirinya. Dan lebih dari itu, sihir ini sangat merusak. Karena apa? Karena tidak ada orang belajar sihir lebih dari tujuannya untuk memisahkan antara suami dan istri. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Tetapi semuanya, walaupun Allah tidak berkeinginan manusia belajar sihir, tapi apabila ada orang yang mempelajari sihir dan menekuninya, berkat izin Allah, sihir itu pun dapat terlaksana. Dan berkat izin Allah juga, sihir itu bisa tidak terjadi. Iya, Ustaz. Menarik sekali ini kajian kita pagi ini, Ustaz. Karena ayat yang kita bahas pun cukup panjang juga, Ustaz. Kita selalu mendengar kata-kata sihir, Ustaz. Sebenarnya sihir ini apa pengertiannya, Ustaz? Ini yang pertama. Yang kedua, saya mendengar, pernah mendengar ceramah dari salah seorang Ustaz bahwa ternyata ada juga malaikat itu yang berbuat dosa. Inilah Harut dan Marut di sini. Tapi kalau kita lihat di dalam tafsir Sya'rawi ini, Imam Sya'rawi seperti yang disampaikan Ustaz tadi mencoba untuk mensucikan kedua malaikat ini, bahwa apa yang mereka lakukan itu pada dasarnya adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana kita menjelaskan, Ustaz, kepada para pendengar kita, audiens kita yang pada kesempatan ini, bahwa pada hakikatnya Harut dan Marut itu tidaklah berlaku berbuat dosa, sebagaimana diketahui bahwa para malaikat itu adalah orang makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Yang ketiga, Ustaz, nah, kita selalu melihat, apalagi berita, beberapa berita belakangan ini, ada orang kesurupan, ada orang kemasukan. Sebenarnya apakah memang ada cara-cara mengobati dari godaan-godaan setan, dari orang-orang yang memasukkan setan, dengan apa yang disebut dengan rukyah ini sekarang, Ustaz? Dan bagaimana pula tanggapan Ustaz tentang memburu hantu ini. Nah, ini dia menarik. Iya, mungkin pertanyaan yang ketiga saya serahkan kepada Ustaz Safiyar. Oh, iya, tentang memburu hantu, tentang ruqyah. Iya, untuk kata sihir, sihir saharo berasal dari bahasa Arab saharo yang artinya malam. Wa man talabal ula sahirul layali. Barang siapa yang ingin mulia, maka bergadanglah dia. Nah, di malam hari, sahiro. Jadi maksud begadang ini mulia itu bagaimana? Karena di malam hari itu puncak dari peribadatan yang tertinggi bagi Nabi Muhammad, salat tahajud, membaca Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, itu merupakan kata dasar dari saharo. Jadi begadang di malam hari. Sihir juga identik dengan malam. Artinya apa? Pekerjaan sihir itu biasa berlaku di malam hari. Maka untuk itu umat Islam diminta Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur membaca 3 kul dan ayat kursi tadi supaya menghindarkan diri dari sihir. Artinya umat Islam dan Islam sendiri mengakui keberadaan sihir dan kekuatan jin yang dapat mengganggu kehidupan umat manusia. Tetapi di sisi lain umat Islam pun dan Islam sendiri memberi cara pencegahannya sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sihir. Kemudian tentang dua malaikat ini, sebenarnya apa yang kata Ustaz Ardiansa tadi sudah cukup jelas. Jadi kita hanya menegaskan sekali lagi bahwa malaikat itu tetap dalam koridor la ya'sunallah ma amarohum, tidak pernah melakukan maksiat atas apa yang diperintahkan. Jadi apabila ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kedua malaikat, maka ini adalah merupakan ketaatan baginya, walaupun ketaatan itu dalam bentuk mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Sama seperti ketaatan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Sebenarnya mereka sangat ingin untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan yang dilakukan untuk sujud ini yang kata orang bisa ada unsur syiriknya kepada Adam, tapi sebenarnya ini merupakan pentauhidan yang murni. Karena apa? Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga mungkin saya serahkan kepada Ustaz Safiyar untuk membahas tentang hakikat ruqyah dan pemburu hantu. Kalau kita melihat dari apa? Dari sejarah Nabi, ada memang dikatakan ruqyah bukan sebagian ya. Sebagian ulama mengatakan ruqyah ini bukan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini dilakukan setelah Nabi mengadakan apa? Di Madinah, kemudian keluar ke Mekah ya. Ada beberapa hal yang kita ambil di sini. Kita meyakini bahwasannya ada satu kalimat na'udzubillahi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalimat-kalimat yang berupa itu keburukan. Kita mengetahui bahwasannya keburukan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mereka cenderung untuk mengatakan ruqyah adalah salah satu upaya untuk membebaskan kita daripada keburukan, maka sah gitu ya kan, karena usaha itu kan ikhtiar kita. Nah, dalam artian kita ikhtiarnya yang baik, bukan kita ikhtiar udah ada orang kesurupan kita makin dukun. Kayak mana dukunnya juga hantu jumpa sama hantu kan, nggak mungkin, nggak ada nanti yang baik, jadinya yang salah semua gitu. Kayak mana juga orang pemburu hantu, orang dianya yang buruhnya hantu jumpa sama hantu, ya sama saja kan gitu. Pada hakikatnya itu pemburu hantu nggak ada dalam Islam. Ya, yang kita apakan, kita menjauhi daripada setan, kok kita yang memburu jadi hantu kan gitu. Dalam artian tanda kutip memang betul-betul yang memburu itu juga hantu. Hantu jumpa hantu jadi hantu loh Seth, ya. Itu aja dari saya. Masalah ruqyah itu sah di dalam pandangan Islam. Maksud dari pertanyaan tadi Ustaz, mungkin lebih menukik. Karena kan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sihir itu tidak akan memberikan manfaat. Bahkan akan memberikan mudarat. Nah, kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali baik itu yang langsung ditayangkan di televisi ya, adegan-adegan yang kalau kita lihat ini merupakan sihir begitu, bentuk daripada sihir. Ya, kita bisa saksikan beberapa pelakon-pelakon di televisi yang ada menghipnotis, ada yang membengkokkan sendok dan apakah ini termasuk dari dalam bentuk sihir itu atau dalam bentuk apa ini Ustaz sebenarnya, sehingga mungkin kita mampu memilah, oh ini adalah tibun nabawi, cara pengobatan Nabi, dan ini adalah ruqyah, dan ini adalah sihir, dan ini adalah sebuah yang bermanfaat, dan ini adalah sesuatu yang membawa kemudaratan. Kira-kira ada tidak Ustaz ininya, apalah katakan sebagai frameworknya kita untuk mengetahui ini begini, ini begini, begini. Iya, nampaknya waktu kita sangat di ujung ini Ustadz Ardiansyah dan Ustadz Sofiar. Tapi mungkin ada suatu hal yang perlu kita cermati, bahwa di samping manusia ada makhluk gaib lainnya. Saya membaca terakhir kali, rupanya setan itu sendiri merupakan satu makhluk gaib yang dia bukan jin gitu, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Mungkin bisa kita kaji lagi lebih luas. Dan boleh jadi jin itu sendiri bermacam-macam, itu cuman sebutan saja, karena arti dasar dari jin itu adalah sesuatu yang tertutup, disebut dengan berasal dari kata-kata jim dan nun, jannah. Jadi setiap yang jannah itu tertutup, disebut dengan jannah, artinya surga, karena dia tertutup dari pandangan kita. Disebut dengan junun, majnun, orang gila, karena akalnya sudah tertutup. Disebut juga dengan jin karena dia tertutup dari penglihatan mata kita. Jadi artinya apa? Selama memang ada yang namanya makhluk jin, maka kita mungkin seharusnya sesama makhluk ini bersahabat nih Pak Ustaz. Saling menghormati. Nah, saling menghormati, jangan saling usir-mengusir. Jadi pemburu hantu itu sebenarnya sudah apa, melanggar hak azazi jin, sesama makhluk gitu mungkin ya. Hak iya, azazi jin. Sebenarnya. Iya, jadi seharus, kecuali kalau jin itu mengganggu. Nah, jadi jangan sampai kita mengganggu. Artinya apa? Setiap tempat itu ada makhluk lain selain manusia. Nah, jadi saling menghormati itu adalah kerja yang paling baik, dan itulah yang diinginkan. Maka kata kalau lihat kajian di sini, yang membuat timbulnya gesekan itu kita sebenarnya. Kita yang ingin belajar. Maka kata Tuhan di sini merupakan kata kunci. Innama nahnu fitnah fala takfur. Belajar sihir, tujuan baik atau buruk adalah fitnah. Dan itu sangat rentang kepada kekufuran. Walaupun tujuannya baik untuk mengobati, itu awal-awalnya. Manusia tidak bisa menjamin, karena hidup ini adalah semua ada cobaan. Proses. Boleh jadi waktu tidak ada duit, dia mengatakan untuk belajar. Begitu ditawari 1 miliar, bunuh orang. Nah, maka dia pun berpikir gitu kan. Nah, enggak apa-apalah sekali aja bunuh orang kan begitu. Akhirnya menjadi musibah. Maka jangan coba mendekati sihir dengan niat untuk belajar demi kebaikan, ataupun apalagi untuk mencelakakan orang. Karena apa? Karena di sini disebutkan, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa yang dipelajari dari sihir itu tetap akan mendatangkan kemudorotan. Sesaroi mengatakan orang yang belajar sihir itu hidupnya sangat tergantung dari rezeki orang, tidak pernah kaya. Karena apa? Sudah diwanti Tuhan, itu memudorotkannya, tidak saja dirinya, anak cucunya juga memudorotkan. Wa la yanfa'uhum, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Mungkin inilah kajian kita di hari yang berbahagia ini. Ayat ini sungguh panjang dan nampaknya belum terkaji semua, namun waktu juga lah yang menutup pertemuan kita. Saya Jenal Arifin berserta Ustaz Hardiansyah dan Safiar mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.